Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil khaliq al bari al musawwir al muhaymin al muqaddim al muakhir al aziz al jabbar al mutakabbir wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله افترض على عباده طاعته وتوقيره ومحبته وتعزيره صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, ikhwan dan juga ummahat rahimakumullahu jami'a, kembali kita menyambung kajian kitab Aisar Tafasir atau Tafsir Al-Aisar, dimulai pada pagi ini di surat Ali Imran ayat 149. Mungkin hanya sampai 151 karena ayat 152 cukup panjang. Jadi insyaAllah tiga ayat yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan dan juga taufik atas kita untuk menuntaskannya insyaAllah Ta'ala. Kita bacakan terlebih dahulu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah saya berta'awudz kepada Allah Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Ini tentu akan kita pelajari dan akan kita kaitkan dengan kehidupan sosial kita di keseharian kita, yang mana tidaklah ayat turun melainkan untuk dipelajari, dimanfaatkan, diambil ibrah darinya dan membuat kita semakin mengerti dengan adanya lentera kehidupan ini, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In tuti'u, jika kalian mentaati alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullah, maksud dari jika kalian mentaati orang-orang kafir, al-muradu min ta'atil kafirina qabulu qawlihim wal akhdhu bi irsyadatihim. Maksud dari mentaati orang-orang kafir adalah menerima pernyataan mereka, perkataan mereka, dan mengambil petunjuk atau arahan dari mereka. Maka kalau misalnya kalian tunduk dan taat pada orang-orang yang kafir, yaruddukum ala a'qabikum, niscaya mereka akan yaruddukum, yakni yarji'unakum atau yarji'ukum, mengembalikan kalian ilal kufri ba'dal iman, menuju kekufuran setelah tadinya kalian beriman. Karena memang orang-orang kafir itu Allah Ta'ala sebutkan walan tardu 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha terhadap kalian sampai kalian itu mengikuti millah mereka. Millah ini bisa diartikan agama atau bisa diartikan kalau bahasa sekarangnya kita lifestyle atau ya model atau style mereka. Ya, itu yang diinginkan oleh mereka. Ya, misalnya hobi bola, ya, kemudian memasukkan ke masjid baju-baju bola dengan pakaiannya dan dengan nama orang kafir, yang itu membuat bangga mereka. Masuk ke dalam rumah Allah nama-nama orang kafir. Kira-kira gimana? Menurut antum gimana, Pak? Masuk ke rumah Allah yang mulia nama-nama orang kafir yang dipuji dan dipuja oleh orang-orang pecinta bola di dunia. Taib. Gimana? Berhasil mereka? Berhasil. Ya, kemudian jemaah sekalian, itu yang diinginkan oleh mereka itu. Sehingga kita itu tidak ada wibawanya karena kita kagum. Ya, ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Itulah kalian. Kalian mencintai mereka sementara mereka tidak mencintai kalian sebenarnya. Ya. Begitu. Itu yang terjadi. Itu kata Allah tadi. Itu kata Allah Ta'ala di surat Ali Imran. Ya, di sini yaruddukum ala aqabikum, mereka kepingin kalian itu menjadi kembali ke orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Meskipun pernyataannya saya keluar dari Islam, tidak begitu, tetapi dari segi sikap, tingkah laku, omongan, perbuatan itu menunjukkan bahwa antum tuh lebih pro terhadap orang kafir dibandingkan orang Islam. Dan itu nyata terjadi, terutama di Jakarta ini. Kalau tidak terjadi, maka tidak kita bincangkan. Ya kan? Ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Maka kalian akan menjadi orang-orang yang khasirin. Kalau kalian ikut dengan trik dan trail mereka, maka kalian akan menjadi orang-orang yang khasirin, merugi. Yaitu faqidina likulli khairin fid dunya wa li anfusikum wa ahlikum yaumal qiyamah. Yaitu kalian akan kehilangan segala kebaikan, baik di dunia dan juga kehilangan untuk diri kalian dan keluarga kalian pada hari kiamat. Kenapa kok disebutkan keluarga jemaah sini? Kenapa? Karena pada hari kiamat, orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan orang-orang yang mengikuti mereka akan tercerai-berai keluarganya. Tidak akan pernah bersatu, bahkan saling melaknat satu sama lain. Maka bayangkan ketika Allah Ta'ala sebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari tersebut yafirrul mar'u min akhihi, seseorang akan berlari dari saudaranya sendiri. Taib. Apakah ini muslim? Rata-rata yang seperti ini bukan muslim, ikhwan. Karena kalau sesama saudara muslim malah saling mendekat dan saling merekomendasikan. Wa ummihi wa abih. Kenapa kok saling berjauhan dengan bapak dan ibunya? Ibu dan bapaknya. Saling kabur gitu. Ya firru, yaitu kabur. Ngelihat ibunya, dia kabur. Kenapa? Karena ketika di dunia dia tidak menuntaskan hak-hak ibunya, tidak menuntaskan hak-hak ayahnya. Wa sahibatihi wa banih. Dan ketika ngelihat istrinya, dia berlari dari istrinya. Padahal ketika di dunia dulu, dia adalah orang yang paling sering mendendangkan bait-bait syair cinta kepada istrinya. Tetapi di akhirat mereka saling melaknat satu sama lain. Kenapa? Karena didasari kekeluargaan mereka di atas kekufuran. Sehingga saling menagih satu sama lain akan hak-hak dan juga saling melaknat satu sama lain akan hak-hak. Disebabkan hak-hak yang terampas. Wabani dan juga anak-anak mereka. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita mau selamat keluarganya, maka kita harus memiliki sikap al-wala dan al-bara. Yaitu al-wala kepada orang-orang muslim, royal dan loyal kepada orang muslim. Walaupun mungkin dia muslim tersebut tidak kita katakan saleh, tapi dia muslim, dia ada nilai memang kefasikannya dan keburukan tingkah dia, ya itu semoga Allah maafkan. Tetapi ada value yang tidak bisa ditawar, tidak bisa digadaikan, dan tidak bisa ditukar, yaitu imannya dia. Hatta dia fasik, jemaah sekalian, tapi imannya dia. Makanya dalam Islam, kita salat berjamaah, tidak ada yang saleh kemudian agak depanan dikit softnya. Maksudnya, kalau imam jelas, imam itu wajib di depan. Kalau untuk jemaah, emang di depan. Tapi antara soft, semua disamaratakan dengan mata kaki, jemaah sekalian. Enggak karena dia pejabat, agak majuan dikit. Enggak karena dia lebih saleh, agak majuan dikit. Enggak karena dia keturunan nabi tertentu, majuan dikit. Enggak, semua sama, kholas. Dan tidak karena dia fasik, kita enggak mau di sampingnya. Enggak, sama, kholas. Salat sudah jelas. Mau di sampingnya siapa ke? Dia Muslim. Value di sini yang diratakan keislaman dia. Maka di sini kita wala di sini. Sebagaimana berwalanya Nabi Musa alaihissalam kepada salah satu dari kaumnya Bani Israel, ketika lagi ada masalah dengan salah satu orang Qibti, pribumi Mesir, anak buah Fir'aun atau rakyatnya Fir'aun. Maka kepada siapa Nabi Musa alaihissalam loyal? Kepada orang Muslim ini, kaumnya Bani Israel. Iya, sampai kemudian ya langsung ditonjok sama Nabi Musa alaihissalam. Lihat di surat Al-Qasas, jemaah sekalian. Ya, sampai mati itu, dan itu memang kesalahan. Itu kesalahan. Ya, kesalahan Nabi Musa alaihissalam yang kemudian beliau beristighfar kepada Allah Taala. Namun itu bukan kesalahan yang dianggap sangat besar, karena memang yang bersalah ada pada asalnya adalah orang-orang kafir tersebut. Maka kenapa Nabi Musa alaihissalam berpihak kepada orang Muslim? Kenapa? Pertama, paling pertama adalah karena dia Muslim. Bani Israel di sini Muslim. Dan kedua, yaitu karena dia benar dalam hak ini. Tetapi Nabi Musa alaihissalam, ya karena menonjoknya dan kemudian qadarullah satu kali tinjuan mati, ya qadarullah. Ya itu bukan intention, bukan keinginan Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang kita pelajari di sini loyalitasnya, jemaah sekalian. Keislaman, ya, itu yang Allah Ta'ala inginkan agar kita berwala kepada orang Islam dan al-bara, berlepas diri dari kekufuran, kesyirikan dan para penganutnya, berlepas diri dari itu semua, jemaah sekalian. Ya, kita gak bisa memblending antara keduanya. Maksudnya kita okay dengan orang Islam, tapi ya kita pro juga dengan yang kafir. Sebentar, ini gimana? Antum mau mencampur-andukan antara air dengan minyak dan mau menghirup keduanya sekaligus, maka itu menjadi racun. Enggak bisa. Al-wala ada, al-bara ada. Kita loyalitas kita kepada orang-orang Muslim, sekalipun ada kesalahan yang besar pada orang Muslim tersebut, selama tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka dia saudara kita, Muslim. Dan kita koreksi kesalahan itu. Jangan kemudian karena mentang-mentang dia Muslim, kita gak pernah ngomong, ini salah mas. Kita bilang gitu. Hatta kepada Muslim. Iya. Tapi dengan cara yang terbaik. Adapun kepada yang kafir, sebaik apapun dia, maka value kebaikannya itu hanya di dunia saja. Dan itu terhapuskan karena apa? Kekufuran dia. Hancur amalannya karena kekufuran dia. Tidak ada artinya. Sampai dia mungkin masuk Islam baru. Mungkin Allah Ta'ala balikkan pahalanya itu. Maka jemaah sekalian rahimakumullah. Ayat ini sangat menyinggung sebenarnya akan apa yang terjadi di Indonesia. Dan ini penting sekali jemaah sekalian, agar kalbu kita terpupuk dan tertanamkan di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemaknaan terhadapnya, bukan sekadar lafal, tapi keimanan, tadabbur dan pemahaman. Allah Ta'ala melarang kita untuk taat kepada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebenarnya itu adalah musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang mentaati musuhnya Allah Ta'ala, maka dia akan menjadi musuh Allah perlahan-lahan. Dan dia akan memusuhi ayat-ayat Allah perlahan-lahan. Dan itu yang terjadi perlahan-lahan dan tanpa disadari karena perlahan-lahannya itu. Dan akan saya berikan contoh jemaah sekalian, yang semoga Allah Ta'ala membukakan hati anda dan juga jemaah sekalian untuk menerima ayat-ayat Allah dan tafsirannya dengan penerimaan yang mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena ada intrik politik atau semisal itu. murni betul-betul karena ini ayat Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa contohnya? Kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima." Berikanlah kabar besar kepada orang-orang munafik bahwasanya untuk mereka ada azab yang pedih. Siapa itu orang munafik yang dimaksud oleh Allah di sini? Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu orang-orang yang mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Wali itu bisa dimaknai sahabat terdekat atau bisa juga lebih dari itu, yaitu tentu aja pemimpin. Yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tanpa orang mukmin jadi lebih pro kepada orang yang kafir. Baik, begitu jemaah sekalian. Dan saya mohon kepada Allah Ta'ala agar menenangkan kalbu kita jemaah sekalian. Ini ayat Allah. Jadi kita dalam hadapan ayat Allah, bukan dalam hadapan semata-mata masalah dunia atau politik. Itu singkirkan. Ini masalah agama Allah. Ini masalah agama kita jemaah sekalian. Taib, sampai situ. Allah melarang itu. Bahkan Allah mencapnya sebagai orang yang munafik yang akan diberikan kabar yaitu neraka, azab yang pedih. Alhamdulillah. Taib. Kemudian dikatakan, tapi kan Ustaz, boleh jadi orang yang kafir tersebut, memang dia kafir Ustaz. Tapi kan kita di sekarang jangan hanya meninjau kafirnya, tapi meninjau mungkin ketegasannya, meninjau mungkin prestasinya, meninjau mungkin peraturannya, meninjau dan seterusnya dari hal-hal yang sebenarnya dunia jemaah sekalian. Sebenarnya dunia itu semua. Tinjauannya semuanya dunia. Ini adalah ketika sudah ada ayat Allah, kemudian kita palingkan dengan tinjauan dunia. Ada ayat syar'i, kita tinjau dengan dunia kemudian. Dengan pembelokan yang seperti itu. Tapi kan Ustaz, walaupun mungkin ini kafir, ada Islam. Yang kafir, ya memang kafir Ustaz, kita akui itu. Betul kafir. Tetapi kan, dia kan memiliki, dan seterusnya disebutkan prestasi dunia, kalau memang itu benar. Oke, anggap itu benar, taib. Prestasi seperti itu. Tapi Allah bantah langsung di ayat yang sama jemaah sekalian. Ya tolong carikan ayat keberapa. Allah bantah di ayat sama. Pertama, alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Allah bantah langsung. Ayabataghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka, yaitu orang-orang munafik yang mencari kepemimpinan dari orang-orang kafir itu, apakah mereka mencari dari mereka itu, dari orang kafir tersebut, al-izzah, keperkasaan, kejayaan, mereka ingin kejayaan dari orang-orang kafir itu. Fa innal izzata lillahi jami'ah. Semua kejayaan itu milik siapa? Milik Allah Ta'ala. Itu langsung Allah bantah tuh jemaah sekalian. Langsung Allah bantah semua alasan itu. Tapi kan saat ini bisa bikin ini, dan bisa ini, dan bakal teratur semua ini. Antum nyari semua itu? Sesungguhnya semua itu antum akan dapatkan dari Allah, bukan dari orang kafir. Gimana jemaah sekalian? Jika Allah Ta'ala membuka hati kita, insya Allah ini jelas. Jelas sekali insya Allah. Dan saya tidak bermaksud di sini mencap individu tertentu sebagai munafik. Wallahi tidak. Tetapi saya ingin, kita ingin semua kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana tadi kita aminkan apa jemaah sekalian? Amin. Apa di antara konten yang kita aminkan? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mau dari mana jalan lurus? Kecuali dari Al-Quran dan juga Sunnah jemaah sekalian. Baik, sampai sini jelas sekali insyaAllah Ta'ala. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada anda dan juga jemaah sekalian. Kemudian kita tahu tadi masalah tentang Allah Ta'ala mengatakan kalau kalian mentaati orang yang kufur kepada Allah, maka ya nanti mereka akan menyeret kita kepada kekufuran, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang merugi. Baik, barometer kerugian bagi orang sekarang itu materi, dunia, materi dan dunia. Kerugian orang-orang sekarang barometernya di dunia. Contoh, sholat subuh. Alhamdulillah Allah rezekikan kita semua keimanan, keinginan, kesehatan dan gerakan untuk sholat subuh. Itu kenikmatan khusus dari Allah Ta'ala terhadap kita semua. Yang kalau kita lihat di umuman orang, banyak yang belum Allah rezekikan kenikmatan tersebut. Yang semoga Allah Ta'ala juga merezekikan mereka suatu saat. Coba sekarang ketika orang-orang yang memang tidak pernah sholat subuh berjamaah. Dari muslim. Ini muslim, kita enggak kafirkan. Memang mereka muslim. terutama anak-anak mudanya. Mereka masih tidur dengan serius-seriusnya tidur. Bahkan tidur subuh lebih serius dibandingkan tidur pada jam 12. Karena mereka tidur jam 1 mungkin. Masya Allah, serius tidurnya. Sampai ngorok, ngiler, dan seterusnya. Ngigok bahkan. Dan ngigoknya ngigok sholat mungkin. Saking gak mau sholat subuh di masjid. Padahal alarm ada. Masjid dekat. Suara azan terdengar sebenarnya. Tapi telinganya kata Rasulullah dikencingi oleh syaitan. Lubang hidungnya ditinggali oleh syaitan. Dan pikirannya juga dikelabui oleh syaitan. Seperti itu keadaan banyak dari saudara kita jemaah sekalian. Yang semoga Allah berikan hidayah dan kebaikan. Seperti itu keadaannya. Oke. Tapi coba kalau misalnya. Sampai bawa pentungan dekat rumahnya. Ketok-ketok. Tung-tung-tung-tung. Maling-maling. Bangun. Bangun. Kenapa? Karena dunia ada di sini. Dunia udah sampai ke sini nih, ke hatinya. Ketika hayal shalah, hayal falah artinya, yuk kita salat, yuk kita menuju ke falah. Al-falah di sini bukan masjid al-falah ya. Tapi keberuntungan. Enggak mau ikutan. Padahal ada hayya, ayo. Dikira hayya di sini bahasa Cina apa? Hayya artinya ayo, mari, ayo kita sholat. Ayo, mari kita menuju keberuntungan, ke masjid. Enggak ikutan, tetap molor. Tapi maling, maling, pada bangun. Kenapa? Karena lebih khawatir kehilangan dunianya di rumah daripada dibandingkan dengan kehilangan sholat subuh berjamaah. Padahal, jangankan sholat subuhnya, qobliyah subuhnya aja, lebih dari dunia dan seisinya. Kita lihat. Alhamdulillah kalau bapak dirizkikan oleh Allah Ta'ala dan kita semua alhamdulillah, yaitu sholat subuh berjamaah dan sebelumnya qobliyah subuh. Bapak telah mendapatkan lebih dari dunia dan seisinya dengan izin Allah nanti. Begitu, barometer masih dunia. Sekarang barometer kejayaan itu dunia. Ya. Kalau sudah bisa bikin infrastruktur tertentu dan seterusnya, ini baru sukses dilihat. Tapi moral tidak diperhatikan. Belum jaya jemaah sekalian. Termasuk juga yang belakangan ini jemaah sekalian. Kita lihat 1 Januari. Kita lihat hari apa ya? Selasa atau Rabu pekan ini kemarin. Dan kita lihat kemarin. Apa yang saya maksud, Pak? Banjir. Banjir, Pak. Ya, siapa yang kena? Kalibata ada langganan memang. Ada beberapa tempat. Kita enggak sebutkan takut menyinggung ya. Tapi minimal saya juga kena soalnya ya. Cuman di sini masalahnya apalagi di media sosial ya. Dan memang banjir bukan hanya di Jakarta, Bekasi, Tangerang, sebagian tempat di Depok dan beberapa tempat lah. Di media sosial kita lihat sebagian dari orang kafir atau banyak dari mereka itu seolah-olah mendapatkan kemenangan ketika adanya banjir, yaitu untuk bebas berkomentar dengan menyindir kita kaum muslimin. Tuh yang kata lu tuh seiman. Nah, itu sebenarnya mereka menyindir siapa? Menyindir kita kaum muslimin dan menyindir ayat Allah Ta'ala. Iya, menyindir ayat Allah Ta'ala. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai wali kalian tanpa orang mukmin. Ini larangan dari Allah. Dan siapa yang mengganti wali yang kafir menuju iman, maka dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak bicara politik, saya bicara ayat Allah. Tapi Ustaz, antum menyisipkan ayat Allah di politik. Terserah kamu bagaimana. Jangankan tentang masalah ini jemaah sekalian. Kalau ada ayat Allah bicara tentang semut, saya bicara tentang semut. Ustaz, masa flora fauna? Ya, kan ayat Allah berkata seperti itu, mau kita apa? Apa enggak usah kita terjemahkan gitu. Baik, kita ajarkan di sini karena ini benar. Nah, ketika kaum muslimin lebih berpihak kepada Islam dan itu benar. Inna dina inda Allah al-Islam. Dan punya sikap al-wala terhadap orang Islam. Dan itu benar. Kemudian ada dua pihak di sini jemaah sekalian, yang mereka bergerilya di media sosial atau di internet untuk menyindir-nyindir kita kaum muslimin. Tuh lihat seiman tuh, makan tuh seiman, kata mereka. Ya, kalau itu orang kafir wajar, karena mereka enggak ngerti. Tapi ternyata tidak hanya orang yang kufur pada Allah yang berkata seperti itu. Orang yang sama kita, muslim juga berkata hal yang semisal. Ini kita geleng-geleng jemaah sekalian. Ngerti enggak di ayat-ayat Allah Ta'ala? Ya. Apakah hujan-hujan ini kawamnya adalah orang muslim? Bukan. Allah Ta'ala yang menurunkan hujan dalam ayat banyak sekali. Anzala minas sama'i ma'a, anzala minas sama'i. Allah Ta'ala turunkan air hujan. Terus lihat tuh, gara-gara itu musibah, banjir dan seterusnya. Banjir itu diatur oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apa penyebabnya? Ada dua penyebab. Penyebab duniawi dan penyebab dari segi ma'nawi, dini, keagamaan. Pertama, penyebab duniawi. Ya jelas ada berapa hal. Karena mungkin datarnya rendah. Atau salah dalam menyikapi. Pemerintah salah menyikapinya. Itu benar. Mungkin ada. Tetapi orang Islam meninjau itu bukan hanya yang tampak di dunia, melainkan di balik dunia tersebut ada makna, yaitu keagamaan. Karena maksiat, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan. Ini sudah saya berulang kali di majelis ini saya sebutkan. Musibah itu di dalam Al-Quran rata-rata disebutnya sebabnya adalah apa? Ulah tangan manusia, rata-rata gitu. Dan kekufuran atau kemaksiatan itu rata-rata seperti itu. Tapi lihat kemudian kita akhirnya disindir. Ini gara-gara seiman. Apakah karena seiman kemudian menjadi bencana? Cukuplah ketika orang kafir ada ngangkang di atas kita, itu cukup menjadi bencana bagi kaum muslimin jemaah sekalian. Dan itu cukup sebagai pelanggaran terhadap ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau yang terjadi dalam musibah itu qadarullah masyafa'ala. Allah yang takdirkan, khalas. Tapi gimana Islam bisa maju? Justru Islam bisa maju ketika kita hijrah lillahi ta'ala. Bahkan kalaupun kita mati dalam keadaan berhijrah ini, dalam keadaan beribadah kita mati, belum sampai tujuan, belum tuntas, masih dalam di tengah-tengah ujian, ganjarannya ada pada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhajir وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, keluar dari rumahnya, berarti dia mau hijrah kepada Allah dan Rasulnya, mau kembali ke Al-Quran Sunnah, ini baru berusaha dia. Di tengah perjalanan ada ujian, ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ, kemudian mati dia di tengah jalan. فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Ganjaran dia sudah Allah legalisir. Itu yang kita inginkan jemaah sekalian. Kalau ternyata kita sudah mulai move on dari kekufuran menuju ke keislaman, kemudian ternyata pas kita udah mulai move on, kok ternyata musibah bertubi-tubi, itu memang ujian untuk kita sabar, untuk kita istiqamah. Karena kata Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, Al-Ankabut, ayat awal pertama, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang ini dibiarkan begitu saja ngomong, kami beriman, kita pro-Islam, dan mereka tidak diuji? Pasti diuji. Bahkan ujiannya bisa lebih berat. Dan dengan ujian itu dia tahan apa enggak? Atau bahkan lumer kemudian pro dengan kafir lagi. Ini terjadi pada banyak orang. Ini musibah jemaah sekalian. Sabar. Makanya jangan ikut-ikutan jemaah sekalian dalam masalah ini. Kalaupun ada mereka kemudian menyindir kita karena seiman tuh, gara-gara seiman tuh jadi kayak gitu. Tahan lisan, tahan tulisan, diam khalas. Kalau tidak punya dalil untuk membantah mereka. Dah diam. Sabar aja khalas, istiqomah aja. Ini ujian semua dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula apa urusan kita? Belum tentu kita kena banjir juga. Kita mendingan bantuin orang-orang kena banjir daripada kita mengutuk sana sini. Iya, kerugian ukhrawi itu jauh lebih besar daripada kerugian materi duniawi jemaah sekalian. Ya, jangan gadaikan keimanan demi kemaslahatan duniawi yang sementara dan belum tentu dapat. Ingat kata Allah Ta'ala, apakah yang maknanya Ayurida ayuriduna minhumul izzah fa innal izzata lillah ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka mencari di tangan orang-orang kafir itu keperkasaan, kejayaan? Kejayaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, milik Allah semuanya. Maka diingat di semua jemaah sekalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat seterusnya 150, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Tetapi hanya Allah lah pelindung kalian, penolong kalian. Wa huwa khairun nasirin, dan Allah penolong yang terbaik. Taib, sekarang siapa yang bisa menolong kita dalam urusan banjir secara masif seperti ini yang mungkin masuk ke dalam sejarah? Iya. Banjir 1 Januari masuk ke dalam katalog sejarah jemaah sekalian, terutama Jakarta. Siapa yang menolong kita? Bukan Pak Gubernur. Allah. Kemana dikemanakan Rabb kita Azza wa Jalla? Balillahu maulakum, kata Allah. Tetapi hanya Allah yang melindungi kalian, yang menolong kalian. Wa huwa khairun nasirin, dan dialah sebaik-baik penolong. Manusia, kalau kita bergantung padanya, kita akan tercandukan ketergantungan kita padanya, dan kita tidak akan menemukan apa-apa kecuali hal-hal yang mengecewakan, walaupun dia muslim atau siapa. Karena kata Nabi SAW, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa yang bergantung hati pada sesuatu, maka dia akan tercandukan dengan ketergantungan padanya. Dan manusia adalah tempat di mana kita menemukan segala jenis kekecewaan kita padanya. Iya, siapapun itu, hatta orang soleh, kita bergantung padanya, kita akan menemukan bahwasanya dia sangat limited dan terbatas kemampuannya. Siapapun itu, baik orang muslim lah, apalagi orang kafir. Maka sekarang yang perlu kita kembalikan adalah kalbu kita kiblatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah semua ini terjadi melainkan karena dosa-dosa sudah betul-betul terpancang di mana-mana jemaah sekalian. Bahkan antum sedikit aja keluar dari Kalibata City atau di Kalibata City sendiri, naik aja ke atas atau nanti ketika dibuka mall, antum melihat paha-paha bergentayangan, dosa semuanya. Di mana-mana banyak dosa. Maka kalau terjadi azab, ya jangan kemudian salahkan siapa-siapa, melainkan ya memang kayak gitu, emang sunnatullahnya. Tinggal gimana sekarang kita istiqomah, dan qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian dari api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Nah, ini real, nyata jemaah sekalian. Akan kami masukkan ar-ru'b. Ar-ru'b itu syiddatul khauf min tawakku'il hazimati wal makruh. Ar-ru'b adalah rasa takut yang betul-betul tinggi terhadap adanya kekalahan dan hal yang buruk, ketakutan, takutan sangat. Kapan orang-orang kafir itu akan ketakutan sangat dengan orang-orang muslim, jemaah sekalian? Hah? Ketika orang muslim berusaha merealisasikan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka takut. Taip, cukup begini aja, jemaah. Cukup contoh saja. Bapak mulai deh jenggotan. Banyak orang takut, Pak. Dan nilai niatannya juga bukan karena apa-apa, karena Rasulullah jenggotan. Gitu aja, coba. Banyak orang-orang, jangan kan orang kafir, orang muslim yang pro dengan kafir takut sama sampean. Coba aja. Coba aja jenggotan, Pak. Yang biasa tumbuh jenggot dibiarin, dan itu memang seharusnya wajib ya, dibiarin. Ya enggak usah dicet-cet dulu deh. Nanti kalau udah agak tuaan dikit ya. Nah, jenggotan. Ya. Bismillah, saya bismillah jenggotan karena Allah taala. Karena ingin mencontoh Rasulullah. Bismillah. Perlahan orang mulai ngeliat, wah, jenggotan. Ya. Begitu mulai ngeliat, wah. Gitu. Wibawanya keluar tuh. Ya. Tambah kemudian sunnah-sunnah lainnya. Coba naikkan mata di atas mata kaki celananya atau sarungnya. Kalau sarung memang rata-rata gitu ya. Tapi kalau celana nih, celana, pakai celana yang disebut celana cingkrang. Ya, saya sejujurnya jarang sekali pakai celana cingkrang. Saya pakai sarung terus kemana-mana. Coba aja pakai, Pak. Bukan karena apa? Bukan karena tren. Bukan pakai celana pensil yang trendy itu. Bukan, bukan. Karena Allah Ta'ala dan ingin mengikuti Rasulullah SAW. Karena ada hadisnya. Insya Allah di situ mulai terlihat wibawa Bapak. Lebih dibandingkan sebelumnya. Yang mana, beneran Pak, orang-orang kafir mulai memperhitungkan Anda. Uduh, beda nih orangnya. Auranya beda. Ya. Bahkan sampean kok nitip tas sama mereka, kabur mereka. Taruh tas. Pak, nitip tas Pak ya, kabur mereka. Karena ketakutan. Ini ketakutan karena kesalahan saudara-saudara kita itu. Ya, ngebom sembarangan. Ya. Jadinya kayak gitu, curigaan orang-orang. Tapi cukuplah jalan santai aja Pak. Itu orang-orang pada, waduh, serem juga ini. Padahal antum gak ngapa-ngapain. Cuman mengamalkan apa yang menjadi sunnah Nabi SAW. Itu bisa seperti itu. Ya. Coba Pak. Dan kenapa kok mereka bisa takut seperti itu, ikhwan? Persis kata Allah, sanulqi fi qulubihim ru'b. Kami akan menyusupkan ke hati mereka rasa takut. Takut diapa-apain sama sampein, padahal sampein gak ngapa-ngapain. Lewat-lewat aja. Iya. Dan sejujurnya itu yang saya amalkan dan saya lakukan. Bukan untuk nakut-nakutin. Saya kemana-mana pakai busana yang menunjukkan saya muslim. Kemanapun. Ke stasiun. Ke terminal. Naik kereta. Naik kereta saya jarang. Naik pesawat. Jarang juga memang. Lebih jarang lagi bahkan. Terus naik apa dong? Naik motor. Saya naik motor. Kemanapun pokoknya. Ke kantor besar, ke gedung pencakar langit. Bahkan kalau bisa saya ke langit pakai busana muslim insyaallah. Ya. Supaya menunjukkan saya muslim. Dan jemaah sekalian benar rata-rata enggak ada yang berani, dan orang-orang yang kelihatan kekufurannya karena ada salibnya atau ada apanya enggak berani ngapa-ngapain. Dan saya perlihatkan kepada Anda cerita dan ini hak real dengan sanad yang sahih ceritanya. Saya dari murid saya, sanadnya mutasil, langsung nyambung sanadnya. Saya punya murid, teman saya dari murid saya dari Surabaya. Ada beberapa asatidah ustad-ustad Surabaya. Yang ketika itu lagi safari dakwah atau tour gitu ya, jalan-jalan. Dalam satu mobil itu ada driver, ada beberapa ustad dan ada murid saya ini. Dia cerita kemudian. Itu kalau enggak malam Natal atau malam tahun baru saya lupa. Apakah malam Natal? Malam Natal. Jadi lagi jalan gitu kan di Jawa Timur ini. Kemudian lapar nih para ustadz nih, lapar pada pengen makan kan. Ustadz-ustadznya ini pakai jubah rata-rata, jenggotan dan cingkrangan, pakai jubah. Ada beberapa ustadz dan semuanya kayak gitu satu mobil. Stylenya kayak gitu ya, kawan. Kemudian itu ada restoran. Ada restoran. Ya. Ke restoran lah mereka, parkir. Tiba-tiba terdengar suara geradak-geruduk di dalam restoran tersebut dan dimatikan semua lampu dan apa kok. Loh, kok tiba-tiba gelap? Wah, kenapa nih? Ya, ustaz-ustaz itu kemudian masuk mereka ke resepsionis, terlihat ini ternyata dari kegelapan gitu kan, ada masih ada sinyal-sinyal dari luar kan. Terlihat apa? Dekorasinya udah dekorasi seperti ada pesta. Tapi orangnya tiba-tiba kosong, padahal tadi ramai banyak orang dan seterusnya. Itu dekorasi pesta apa kayak Natalan gitu. Ya. Ditanya ke resepsionis atau orang situ, "Lah, ini loh kok tiba-tiba kok tutup, Pak?" Pada lari, Pak. "Loh, kenapa?" "Ngelihat Bapak, ngelihat Pak Ustadz semua pada lari semua. Lari semua itu satu kampung itu lari dari keluar dari restoran gara-gara ngelihat beberapa onggok manusia, ya. Ya, yang pakai jubah. Mungkin dikira malaikat maut, mungkin bagi mereka atau gimana, keluar langsung pada lari, Pak. Dikira mau gerebek padahal mau makan malam. Tuh lihat, Pak. Tapi kesampaian jangan berniatan seperti itu, pakai jubah ingin takut-takutin orang, ya. Jangan. Tapi maksud saya di sini itu kadang sering kali terjadi, Pak, pada orang-orang yang memang niatan dia menampilkan Islamnya, maka Allah Ta'ala akan menyisipkan pada kalbu orang-orang kafir rasa takut. Tapi kalau misalnya yang sampein pakai malah justru bajunya mereka, ya mereka memiliki ada common sense sama antum. Oh, ini fans ini ya, klub bola gitu kan. Iya. Yeah. Disebutkan, oh iya, akhirnya ngomong bola bareng. Akhirnya sama-sama mengagumi orang kafir. Enggak ada wibawanya antum berarti. Enggak ada penunjukan antum itu muslim. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, tunjukkan kita muslim. Orang-orang yang berbuat syirik, maka di sini kata Allah Taala, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Penyebab mereka takut, penyebab Allah Taala sisipkan rasa takut di kalbu mereka karena apa? Syiriknya mereka. Mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Ada banyak kesyirikan jemaah sekalian. Memang sebagian dari kaum muslimin qadarullah sayangnya melakukan ritual-ritual syirik. Dan anda lihat sendiri jemaah sekalian. Orang-orang yang terbiasa melakukan ritual syirik. Seperti rajin ke kuburan untuk minta kepada mayit. Itu mereka sangat antipati dan takut kepada orang-orang yang melakukan sunnah. Mengamalkan sunnah. Itu sudah dari Allah disusupkan itu. Allah yang kasih rasa takut itu. Dan ini terjadi real, beneran pak. Atau terjadi pada sampean, jangan-jangan. Gak suka ini sunnah. Apa tuh cingkrangan kayak gitu tuh. Jenggotan kayak gitu. Padahal ada hadisnya dan tahu hadisnya. Karena apa? Rata-rata karena apa? Berbuat syirik. Jadi syirik itu membuat pelakunya pengecut. Takut sama orang-orang yang mengamalkan sunnah. Dan ini real. Dan jika terjadi pada diri anda, maka jangan dustai. Karena kajian ini sangat ngena. Oh iya, itu saya banget ya. Kenapa bisa gitu ya? Ini ayatnya. Dan ayat tersebut ada pada diri anda. Maka bertaubatlah kepada Allah dari kesyirikan. Ya, bertaubatlah kepada Allah dari kesyirikan. Jangan kemudian ketika tahuin ayat ini, diperangi ayat ini kemudian. Apaan nih? Ya ayat, apaan lagi? Ayat Allah. Bacalah. Di surat Ali Imran 151. Kami masukkan rasa takut ke hati orang-orang kufur kepada Allah karena kesyirikan mereka. Jangan kita serupakan diri kita dengan orang-orang kafir dengan berbuat syirik. Yang akhirnya membuat apa? Kita enggak punya wibawa. Dan dikit-dikit takut. Ngeliat orang mengamalkan sunnah dikit, takut kita. Dan kadang-kadang ketakutan itu terlisankan dan tercermin dari teror kita kepada orang-orang sunnah tersebut. Bencinya kita kepada mereka. Ghibahin mereka. Dan menjelekkan mereka di belakang. Di depan, Masya Allah. Di depan manut, bahkan hampir kita ciumin tangannya, saking kita kagum sebenarnya. Cuman pura-pura. Kadang pak, kita kagum pada seseorang, tapi kok kita benci, gitu loh. Sebenarnya kita kagum sama dia, karena dia ini benar, tapi kok benci saya. Kebencian tersebut penyebabnya adalah kesyirikan anda. Dan Allah Ta'ala menghadiahkan rasa takut tersebut. Cabut rasa syirik, anda tidak akan takut pada siapapun. Makanya kata sebagian ulama, barang siapa yang bertauhid tidak berbuat syirik, maka Allah akan menjadi, barang siapa yang takut kepada Allah tidak berbuat syirik dan merasa takut, hanya takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan semua makhluk itu takut pada dia. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan jadikan semua pihak itu dia takut padanya. Ngerti enggak bedanya, Pak? Siapa yang takut hanya pada Allah, bertauhid, maka dia tidak takut pada siapapun, hanya kepada Allah, dan itu akan menjadikan orang-orang tunduk padanya. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka Allah akan hukum dia dengan apa? Semua pihak dia jadi khawatir akannya. Itu sama apapun khawatir, takut sama apapun. Maka jemaah sekalian, syirik itu membuat adanya perubahan di kalbu yang tadinya mungkin berani menjadi penakut. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma'wahumun nar." Untuk orang-orang yang berbuat syirik ini atau orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka tempat kembalinya adalah neraka. Wa bi'sa mathwa adh-dhalimin. Dan itulah seburuk-buruk al-mathwa, artinya makanu thawa, yaitu al-iqamah al-istiqrar, tempat bermukimnya orang-orang zalim, neraka. Al-zalimin maksudnya di sini al-musyrikin alladzina ata'u ghairallahi ta'ala wa 'abadu siwah. Al-zalimin di sini maksudnya adalah orang zalim, di sini maksudnya adalah orang-orang musyrikin yang mentaati selain Allah dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka perlahan-lahan syaitan berusaha bagaimana supaya orang-orang muslim tidak lagi menyembah Allah dan tidak lagi taat kepada Allah minimal. Di antara bentuk ketaatan kepada Allah taala adalah kita menerima ayat-ayat Allah taala. Dan di antara bentuk ketaatan dan menerima ayat-ayat Allah adalah kita menjadikan orang muslim sebagai pihak yang kita loyal padanya. Dan kita tidak pro terhadap orang-orang kafir ketika di sana ada orang muslim. Tidak, kita tidak pro dengan orang kafir, jemaah sekalian. Sebaik apapun orang kafir tersebut, kalaupun baik, kita doakan dapat hidayah. Bukan justru kita jadikan mereka orang yang duduk di atas muka kita. Bukan. Kita orang muslim punya izzah. Dan izzah itu ada pada Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang taat pada Allah dalam konteks yang tersebutkan tadi, maka Allah Ta'ala akan menghibahkan kepada kaum muslimin izzah, kekuatan dan kejayaan. Kejayaan itu ada pada Allah. Kejayaan itu pada mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa mencari kejayaan pada hukum selain Allah dan mencari kejayaan pada selain Al-Quran dan As-Sunnah, mencari kejayaan pada berita-berita dan opini politik, maka sesungguhnya orang-orang ini sedang melakukan perbuatan sia-sia. Sedang menggarami air laut. Ya, sedang mengharapkan sesuatu yang tidak akan terjadi. Sedang mencari sesuatu yang dia akan semakin kehausan akannya dan dia akan dihukum dengan kehausan yang tiada hentinya. Maka obatilah kehausan Anda dengan mempelajari Al-Quran dan juga As-Sunnah dan juga bagaimana para salaf, sahabat dan tabi'in yang Allah dan Rasulnya rekomendasikan mereka untuk kita pelajari sirah mereka dan pandangan hidup mereka. Ya, kita anggap cukup sampai sini jemaah sekalian. Barakallahu fi ulumikum jami'an. Dan saya mohon maaf jika kalimat saya agak sedikit tajam dalam beberapa konteks dan menyakiti perasaan sebagian. Saya mohon ampun pada Allah Ta'ala dan mohon maaf. Dan saya tidak ada maksud betul-betul untuk mencap siapapun dari kaum muslimin ini secara khusus sebagai munafik atau fasik, tidak. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan Anda tidak tahu bahwasanya saya tidak sebegitu takwa dan saya tidak mengetahui Anda. Kita netral semua, tapi silakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ngacalah diri masing-masing, bermuhasabahlah sebelum nanti dihisab di akhir-akhir pertanggungjawaban lisan dan tulisan. Yang semoga Allah Ta'ala maafkan kita semua dan selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.